Jarak terus memisahkan, tapi hati mungkin tangan ini tak pernah membelai indah cintamu. Mungkin mata ini tak terlihat, tak akan hilang. Bayang mekar di dalam jiwaku, bersebelahan tanganku. Tak mungkin aku terlupa. Di dalam